Lamanian ku menanti datangnya cahaya yang menyinari dalam hidupku. Aku ingin merasakan hangatnya mentari dan menyibakkan gemeluh jiwa. Aku bagai lilin kecil tanpa nyala api, kedinginan sekujur tubuhku. Sampai kapan ku begini sepi dalam hati yang membuat gelisah hidupku. Kemanakah ku titipkan rindu di hatiku yang selama ini menyiksaku. Walau kadang ku akui hampa tanpa cinta, hati resah, hidupku merana. Malam ini aku sendiri menyusui jalan sepi, termenung sendiri. Malam ini aku sendiri menanti datangnya sinar dalam hidup ini. Tanpa nyala api, kedinginan sekujur tubuhku. Sampai kapan ku begini sepi dalam